السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله سلام puji Allah سبحانه وتعالى telah memudahkan kita melanjutkan pembahasan dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar juz yang ketujuh, dan insyaAllah hari ini kita akan membaca surah Al-Ma'idah ayat yang ke-90. Baca Bu Dahlis. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar itu, judi dan menyembah berhala serta mengundi nasib itu adalah perbuatan yang keji. Dan itu adalah dari perbuatan setan. Maka jauhilah dia agar kalian beruntung. Ya, harfu nida, ayu munada, hah harfu tambi, alazina badal, amal amanu fi'lun madin, alwaw sebagai fa'il, innama adatul hasrin, alhamru mubtada, iya Ustaz ya. Iya. Iya. Alwaw hatu artin, almaisiru maktufun ala hamru, Al-waw hafu arfin ansobu maktub ala khomru, wal-waw hafu arfin al-azlamu maktub ala khomru, rijisun khobar dari mutada yang tadi. Yeah. Min amali jarwa majrur asyaitoni mudafun ilaihi al-fa'u harfu hafu jawab saatnya apa ya? Al-fa'u boleh. Arfin mau jawab. Ijtanibu fi'lu amrin alwaw hatfu atfin alwaw sebagai fa'ilnya alha'u mafulun bihi la'anlah hatfu taroji kum isim la'anlah tuflihuna fi'lun mudari'un alwaw sebagai fa'il dia sebagai khobar dari la'anlah. Nah. 90. Kalau Ustaz, kalau ini semua terjemahan 90. Kok enggak ada? Delis. Ini. Halaman. Ada. Ada ya. Ayyuhallazina saddaqullaha wa rasulahu wa amilu bi syar'ihi innamal khamru wa hiya kullu muskirun. Kullu muskirin yutil akla. Kullu apa kulli Ustaz? Kullu. Kullu muskirin yu'til akla wal maisiri. Ya, maisir. Enggak ru apa ri Ustaz? Wal maisir kan dia matup ke apa? Al khamru kan. Di sebagai mutada lagi. Wal maisiru wa huwal kimaru. Nah. Wa zalika yasmilul murahinati wa nahwaha mimma fihi iwadu minal janibina wa saddun an zikrillahi wal ansabu wa hiya hijaratul lati kanal musyrikuna yazbahuna indaha ta'ziman laha wa ma yansabu lil ibadi taqriban ilaihi wa ma yansabu aja wa ma yansabu lil ibadati wa ma yansabu lil ibadati takriban ilaihi. Wal azlamu wa hiyal kidah kidahu allati yastaqsimu bihal kufara bihal kufaru bihal kufaru qabla iqdama qabla iqdamiyah. qabla iqdami Apa Ustaz? kan setelah qabla mau dipilih kan qabla iqdami alal umuri au ihja au ihjami ini kalau kayak gini ihjami bacanya awil ihjami anhu awil ihjami anhu inna zalika kulluhu ithmun min tazina syaitani fabta'adu an hazihil Fabta'idu ini fil amr. Fabta'idu. Fabta'idu, fabta'idu an hazihil athami. Athami. La'allakum tafuzuna bil jannati. Nah. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya dan mengerjakan sesuai dengan syariatnya, sesungguhnya khamar itu adalah setiap yang memabukkan yang menutup akal. Dan perjudian, dia adalah perjudian. Dan yang demikian itu mencakup taruhan dan yang semisalnya. Dari apa-apa yang ada imbalan dari sisinya. Dan wasadun menghindar, menolak. Apa itu? Wasadun Pak Ustaz? Dan menghalangi dari mengingat Allah. Dan menghalangi dari mengingat Allah. Dan berhala-berhala, dia adalah batu-batuan yang dulu orang-orang musyrik menyembelih di atasnya sebagai pengagungan kepadanya. Wama yunsobul. Dan setiap apa yang dijadikan. Dan apa yang dia dijadikan untuk ibadah sebagai pendekatannya kepadanya. Mengundi nasib dengan anak panah, dia adalah perbuatan apa ya saya? Kidahu. Gimana? Kidahu itu apa? Al azlamu wahya kidahu. Kidah itu apa namanya? Kayak semacam undian gitu. Oh, undian. Dia adalah sejenis undian yang mengambil, yang orang kafir mengambilnya sebelum perkara apa ya? Sebelum melakukan satu perkara gitu, Ustaz ya. Ya jadi gini, orang jadi mereka tuh apa namanya? Kayak ngundi gitu, ada semacam cangkir nanti di dalamnya ada tulisannya dikocok gitu nanti kalau yang keluar apa diikutin gitu. Ya, jadi sebelum melaksanakan suatu perkara. Melaksanakan suatu perkara dengan mengundi terlebih dahulu. Au ihjabu anhu. Ihjabunya apa Ustaz? Sama. Sama. Au ihjabu anhu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah perbuatan dosa. Dan dia adalah sebagai perhiasan dari setan. Maka jauhilah perbuatan tersebut. Dari dosa-dosa agar kalian memperoleh surga. Ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min 'amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr ini adalah setiap yang memabukkan, karena ada kaidah kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Jadi semua hal yang memabukkan itu adalah khamr, dan setiap khamr adalah haram. Maka minuman keras, ya, bir dan sebagainya yang ia memabukkan pada zatnya bukan pada banyaknya, maka dia adalah haram. Karena ada beberapa makanan yang kalau kebanyakan tuh mabuk, ya, misalnya durian gitu ya. Itu kan kalau terlalu banyak makan durian ada orang-orang yang pusing gitu ya, seperti orang mabuk. ini bukan khamar karena dia yang memabukkan bukan zatnya tapi pada jumlahnya. Ya. Sama kayak tape. Ya. Tape ini kan ya dikatakan bahwa dia mengandung alkohol. Yang mengandung sesuatu yang memabukkan. Tapi kan kalau dimakan dalam takaran yang biasa enggak memabukkan, makanya ini enggak haram. Jadi yang disebut dengan khamar adalah yang memang yang memabukkan itu bukan takarannya. Diminum sedikit pun dia akan memabukkan ya. Dan memang ada kaidah juga terkait khamar ini, ma askaro kasiruhu faqalilu ya, haram. Apa-apa yang memabukkan dalam jumlah yang banyak, maka yang sedikitnya haram ya. Artinya begini, terkadang ya ada orang yang mungkin saking biasa yang minum minuman keras, kalau hanya minum segelas dia enggak akan mabuk. Kenapa? Saking biasanya. Nah ini bukan berarti ya kemudian khamr itu menjadi halal buat dia, tetap aja haram ya. Karena kalaupun dia minum sebotol misalnya dia akan mabuk ya. Jadi khamr itu adalah semua yang memabukkan ya. Cuma yang memabukkan maka itu adalah khamr. Wal maisir ya, maisir ini perjudian ya. Maisir ini perjudian. Jadi namanya judi itu kan berarti semua bentuk taruhan, apapun bentuknya. Apakah dia misalnya dengan dadu ya, dengan pacuan kuda ya, dengan sepak bola, dengan apapun, kalau dia bentuknya adalah taruhan di mana ada beberapa pihak kemudian mengumpulkan uang, kemudian dia akan menentukan pemenang berdasarkan suatu kejadian. Ketika ada yang menang maka yang lainnya dapat apapun, maka ini namanya judi ya. Dan ini hati-hati ya, karena dewasa ini banyak ya judi-judi dalam bentuk yang baru. Ya. Seperti misalnya di Bukalapak gitu ya. Bukalapak itu kan ada yang harga barang jutaan tapi hanya 1.000. Tapi syaratnya ya nanti akan diundi, semua orang akan 1.000. Sekalipun uangnya akan dikembalikan, tapi karena tidak ada kepastian dalam mendapatkan suatu barang, ini bukan jual-beli namanya. Ini namanya judi. Sekalipun uangnya dikembalikan, tetap aja itu namanya judi. Nah, kemudian ya, wal ansab, berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, apalagi ya dalam rangka ya beribadah hanya kepada benda tersebut. Jadi tidak ada bedanya antara orang yang menyembah berhala karena menyekutukan Allah, dalam arti dia sholat juga tapi nyembah berhala juga, apalagi yang murni dia nyembah berhala tanpa menyembah Allah sekalipun ya, dua-duanya sama, ini merupakan perbuatan yang sangat keji. Kemudian wal azlam ya, wal azlam ini juga sama, undian ini yang sering dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ya, kalau mau buat bepergian itu dia menisbatkan ya sesuatu itu kepada hasil undiannya. Misalnya kalau misalnya dia mau pergi tapi ngelihat burung gagak, ya dia nggak jadi pergi. Ini kan hal-hal semacam itu menjadikan ya akidahnya itu tidak murni ia berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia masih menggantungkan harapannya, dia masih menggantungkan kecemasan atau kebahagiaannya berdasarkan sesuatu. Ya. Jadi mengundi nasib dengan anak panah, al-azlam, ini juga sesuatu yang nggak boleh. Kecuali kalau undiannya itu dalam rangka menentukan siapa yang pergi. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin berangkat safar, baik untuk berjihad atau untuk perjalanan lainnya, beliau akan mengajak istrinya. Tapi karena istrinya lebih dari satu, ya kalau digilir-gilir, ya misalnya ditentukan satu sampai ya sekian, ini nanti lama dapatnya. Jadi biar adil itu diundi. Ini yang seperti ini boleh. Ya. Yang nggak boleh itu adalah ketika misalnya ketika dia mau pergi dia akan undi. Kemudian nanti ketika keluar misalnya sesuatu, kemudian dia merasakan sial dengan hasil undiannya, makanya seperti ini nggak boleh. Ya, karena ini termasuk menggantungkan harapan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, termasuk dalam pembahasan ini. Ya seperti misalnya kalau orang mau keluar rumah kemudian ada burung gagak yang berbunyi di depan rumahnya, dia nggak jadi pergi. Ini kan berarti menganggap sial sesuatu dari suatu kejadian, ini nggak boleh, ini namanya tatayur. Ini juga sesuatu yang dilarang ya dalam Islam. Ya, semuanya itu adalah rijsun ya, rijsun, perbuatan keji, min amali syaitan ya, termasuk dari amalannya syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka jauhilah ia agar kalian beruntung. Jadi ayat ini mengandung pengharaman ya pada empat hal. Yang pertama khamr ya. Semua yang memabukkan, kemudian maisir, perjudian ya dalam semua bentuknya. Kemudian al-ansab ya, berhala-berhala yang disembah selain Allah. Kemudian al-azlam ya, mengundi dengan anak panah. Ini semua perbuatan yang dilarang dalam Islam. Nah. Ucap Bu Fatimah. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Sesungguhnya setan menginginkan menjadikan di antara kalian permusuhan dan kebencian di dalam meminum khamr dan berjudi, menjadikan kalian jauh dari mengingat Allah dan jauh dari sholat. Apakah kalian mau berhenti? Innama hadatul hasyr yuridu fi'lun mudari'un asyaitonu fa'ilnya an harfu nasbin yuqi'a fi'lun mudari'un mansubun bi'an baina dharabkum mudhafun ilaih al-adawata maf'ulun bih wal al-waw harfu adfin bardo'a maktub ke adawah fil khamri jar wa majrur al-waw harfu adfin maisiri maktub ilal khamri wayasudda fi'lun mudhari'un sadih ini fi'lun mudhari' ambil mudhari maktub karena dia masuk karena maktub ke UKA. Kum maf'ulun bih an dzikri jar wa majrur Allahi lafzul jalalah sebagai mudhafun ilaih al waw harfu adfin anis salati jar wa majrur fa harfu adfinnya saja ya boleh hal harfu istifham antum sebagai mubtada muntahuna khabar. Naam. Sesungguhnya setan menginginkan menghiasi dosa bagi kalian. Tunggu. Ini bukannya terjemahan Ma'udah ya? Sekarang gue baca tafsir. Tafsir saja. Iya. Aja bingung. Ya, sesungguhnya setan menginginkan. Itu tafsirnya innama yuridu syaitan. Oh ya, oh nah baca Ustaz. Innama yuridu syaitanu bitazyinil asami lakum an yulqiya bainakum ma yujadul adawata wal bardo'a bisababi syarbil khamri wa la'ibil wa la'bil maisiri wa yasrifakum an dzikrillahi wa anis salati bighiyabil aqli fi syarbil khamri wal istighali billahwi fi la'ibil maisiri fantahu an dzalika. Sesungguhnya setan menginginkan menghiasi dosa bagi atas kalian agar kalian menjadi apa permusuhan dan saling membenci disebabkan meminum khamar dan bermain judi, dan menjadikan kalian jauh dari sholat dan menghilangkan akal kalian karena minum khamar, dan menyibukkan kalian dengan senda gurau dan permainan judi. Maka apakah kalian mau berhenti dari itu? Baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Pak ya, syukur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama yuridus syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum 'an dzikrillahi wa 'anil shalati fa hal antum mutahun. Sesungguhnya syaitan hanyalah menginginkan agar kalian ya terjatuh ya, agar terjadi di antara kalian permusuhan dan kebencian pada ya minum khamar dan bermain judi. Wa yasuddakum 'an dzikrillah, dan yang menghalangi kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa 'anish shalah, dan juga menghalangi kalian dari melakukan salat. Fa hal antum muntahun, maka apakah kalian ingin berhenti dari perbuatan judi dan minum khamar? Naam. Ayat ini merupakan peringatan kepada kaum muslimin bahwasanya perjudian dan khamar itu akan menghalangi seseorang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bentuk permainan syaitan yang bisa menghalangi seseorang dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan dari melakukan salat. Yang mana ada orang yang gemar berjudi, gemar khamar yang mau salat, mereka pasti dijauhkan oleh syaitan dari ibadah semacam ini. Kemudian fakta di lapangan ya, orang-orang yang berjudi sama khamar ini ya sering ya bertarung satu sama lain ya, berkelahi satu sama lain, berselisih satu sama lain. Karena memang ini adalah perbuatannya syaitan ya. Syaitan ingin ayyuki bainakumul adawata wal bawdha ya. Ingin mengadakan ya, menjadikan antara kalian itu permusuhan dan kebencian. Ini merupakan satu di antara banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang keharaman ya, minum khamar dan juga berjudi. Dan ini menunjukkan sekali lagi bahwasannya ya, syariat itu diturunkan secara bertahap ya. Syariat diturunkan secara bertahap. Karena di awal-awal khamar itu enggak haram ya. Jadi di awal Islam itu larangan minum khamar itu hanya kalau mau sholat ya. Misalnya udah dekat waktu sholat, itu enggak boleh minum khamar. Tapi kalau udah sholat boleh, ya itu di awal-awal. Ya. Kemudian setelah akidah kaum muslimin telah kuat ya, keimanannya telah menancap dalam hatinya, barulah ya khamar diharamkan dengan tegas. Ini menunjukkan bahwa dalam berdakwah itu harus bertahap ya. Kita harus mendahulukan al-aham minal muhim ya, yang paling penting dari yang penting ya. Jadi dakwah itu ada kaifiyahnya, ada tata caranya, ada strateginya ya. Enggak yang sembrono, enggak yang semrawut, tapi ada caranya, ada langkahnya, ada tahap-tahapnya. Khamar aja yang segitu jelas haramnya, itu pengharamannya enggak sekaligus ya. Dari sini kita bisa mengambil ibrah bahwa ketika kita berdakwah pada seseorang itu, kita dahulukan dari yang paling penting dulu ya. Yang pertama adalah akidahnya, akidahnya dulu. Karena kalau akidah sudah menancap dalam dada seseorang, maka yang lain itu mudah, ibadah, pengharaman sesuatu itu mudah. Tapi kalau akidahnya belum kuat, dikatakan ini haram itu haram, dia enggak akan terima ya. Tapi kalau akidahnya telah kuat, keimanannya kepada Allah sudah kuat, dia yakin seyakin-yakinnya bahwasanya hukum itu yang paling baik adalah hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dijelaskan hukum apapun dia akan kuat. Sementara kalau zaman sekarang kan ya, jangankan untuk hal-hal yang haram gitu ya, bahkan untuk perkara syariat aja banyak orang Islam yang anti ya. Betapa banyak kita saksikan orang-orang Islam, tapi kalau melihat orang muslim berjilbab dia enggak nerima, hatinya tuh kayak enggak nerima ya. Ngelihat ada orang yang mendalami agama, dia bilang ya jangan terlalu dalam mendalami agama. Ya ini orang-orang semacam ini tuh adalah orang-orang yang tidak memiliki akidah yang kuat dalam dadanya ya. Sehingga yang ada adalah dia menganggap syariat itu tidak baik untuk manusia. Dan ini jelas merupakan tipu daya syaitan. Bagaimana syaitan menjadikan orang Islam anti alergi dengan hukum Islam itu sendiri. Dan ini banyak terjadi, apalagi di akhir zaman ini ya, di mana kecintaan manusia akan dunia itu sangat tinggi ya, sehingga apapun dinilai dengan materi ya, apapun dinilai dengan materi. Bahkan ada yang hanya karena misalnya khawatir nggak dapat pekerjaan kalau berjilbab, dia nggak mau berjilbab. Banyak yang seperti itu ya. Dan yang seperti ini ya banyak kita jumpai di sekitar kita ya. Walayadzubillah ya, makanya kita harus berusaha bagaimana agar anak-anak kita, keturunan kita, orang-orang yang ada dalam lingkaran kita tidak melakukan hal-hal yang semacam ini. Ya. Nah, baca Bu Kurniati. 92 ya Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. Dan taatlah kepada Allah, dan taatlah kepada Rasul, dan waspadalah kalian. Dan jika kalian berpaling, maka ketahuilah sesungguhnya Rasul kami hanyalah seorang penyampai yang jelas. Gitu Ustaz? Ya. Apa yang jelas? Al-wawu harfu isti'naf, ati'u fil amr, al-wawu sebagai fa'il, Allah, lafzu jalalah maf'ulun bih, al-wawu harfu atfin, ati'u fil amr, al-wawu sebagai fa'il, ma'utaf ta'afi'u sebelumnya, al-wawu sebagai fa'il, rasulah maf'ulun bih, al-wawu harfu atfin, ihdaru fil amr, al-wawu sebagai fa'il, al-fa'u harfu atfin, in harfu syartin wa jazmin, tawallaitum fil mudari majazum bi'in, tum, maf'ulun bih ya Ustaz. Ya. Jadi alfa'u harfu jawab. Kepala maf'ul bih sih. Fa'il Bu. Oh iya deh. Tum fa'il ya. Kan, Bu, jika kalian berpaling ya. Jika kalian berpaling ya. Tawallaitum fi'il mudhari majzum bi'in. Tum sebagai fa'il. Alfa'u harfu jawab. I'lamu fi'il amr. Alwa'u sebagai fa'il. Annama adatul hasrin. Ala rasulina jarwa majrur na mudhafun ilai albalagul. Bukan ada tohasrin, kalau ada tohasrin itu innama. Iya, annama ya. Oh iya. Anna kan harfu taukidin wa nasbin. Ma-nya itu nafiin ya. Ma-nya itu isim mausul sebagai isimnya anna. Oh iya, isim anna ya. Apa yang ada pada rasul kami? Iya, apa yang ada ya. Anna harfu taukidin wa nasbin, ma isim anna, ala rasulina jarwa majrur, na mudhafun ilai, ini sebagai, bukan, al-balagu berarti khobarnya anna, Ustaz. Ya, khobarnya anna. Khobarnya anna, mubin na'at, dari balagul, dari al-balagu. Tafsirnya, 92. Wamtisalu ayyuha lamar wamtasilu imtasala yang imtasilu imtasilu ya Ustaz imtasilu wamtasilu ayyuhal muslimuna ta'atallahi oh iya taat kepada ta'atallahi ta'atallahi wa ta'ata rasulihi Muhammadin ta'ata rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma taf'aluna wa tatsrukuna wattaqullaha waraqibuhu fi dhalika fa in a'radtum anil imtisali fa'amilatum. Betul Ustaz. Fa'amiltum ma nahaitum. Oh iya. Fa'amiltum ma nahitum ya. Nahaitum. Itum. Ma nahaitum anhu. Fa'lamu annama ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-balagul mubina. Hah? Al-balagul mubinu ya. Al-balagul mubinu. Dan tunduklah wahai orang-orang muslim dengan ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam segala hal yang kalian, di dalam segala apa yang kalian kerjakan, dan tinggalkanlah, maksudnya larangannya ya, dan tinggalkanlah apa yang tidak dikerjakan, dan bertakwalah kepada Allah dan mendekatlah kepadanya dalam hal ya. Rokibuhu itu maksudnya murakabah, merasa diawasi. Diawasi ya, dan ya ya, dan bertakwalah kepada Allah dan merasa diawasilah gitu. Ya, ya. Dia merasa diawasilah olehnya dalam hal itu. Dan jika kalian berpaling dari ketaatan, maka dari ketaatan pada perbuatan kalian ya, pada perbuatan kalian dan pada apa yang dilarangnya darinya. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Rasul kami hanyalah Rasul kami Muhammad. Jadi, mana ini maksudnya? Jadi maka jika kalian berpaling dari melaksanakan, lalu kalian malah mengerjakan apa yang dilarang. Oh iya iya iya. Jika kalian berpaling dari ketaatan dan kalian mengerjakan apa yang dilarang darinya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Rasul kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah seorang penyampai yang jelas. Seorang yang menyampaikan yang jelas. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fika barakallahu wa jazakallahu khairan. Baik, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ihdharu. Fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulinal balaghul mubin. Dan taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Wahdaru, dan berhati-hatilah. Fa'in tawallaitum, maka jika kalian berpaling, fa'alamu annama ala rasulina al-balaghul mubin. Maka ketahuilah sungguhnya Rasul kami, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah orang yang menyampaikan ya peringatan dengan jelas. Ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mentaati Allah dan mentaati Rasul. Bahkan mentaati Rasul adalah bagian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan sahnya Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum Islam. Ya. Karena ada orang-orang yang namanya kita menyebutnya sebagai inkar sunnah ya. Inkar sunnah ini adalah orang-orang yang mengingkari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka hanya menerima Al-Quran sebagai sumber hukum. Kata mereka, karena yang qat'i, yang sudah pasti hukumnya adalah Al-Quran. Adapun hadis, kata mereka ada yang do'ib, ya, ada yang palsu, sehingga hadis ini nggak bisa dijadikan sandaran. Jelas ini pemahaman yang keliru. Banyak ayat dalam Al-Quran, termasuk hadis dari Rasulullah SAW, yang merupakan dasar dijadikannya Al-Quran dan hadis sebagai dua sumber hukum primer dalam hukum Islam. Ya. Karena jelas sekali dalam ayat ini, salah satunya, perintah untuk mentaati Allah dan mentaati Rasul. Bagaimana kita mentaati Allah? Ya dengan melaksanakan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Bagaimana cara mentaati Rasul? Ya dengan melaksanakan apa yang ada dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya. Wahdaru, dan waspadalah kalian. Artinya hati-hati. Jangan sampai ya kalian ya tergelincir. Karena kalau kalian tergelincir, fa'in tawallaitum, maka jika kalian ya tergelincir, jika kalian membelakangi ya ketaatan kepada Allah, jika kalian lari dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, fa'lamu annama 'ala rasulinal balaghul mubin. Maka ketahuilah sesungguhnya ya Rasul kami hanyalah pemberi peringatan saja. Menyampaikan peringatan saja. Adapun Allah lah yang akan menghukum orang-orang yang tidak taat kepadanya. Jadi ini adalah ancaman ya. Ini merupakan bentuk ancaman kepada orang-orang yang berpaling dari kebenaran. Bahwa tugas Rasul hanyalah menyampaikan. Rasul tidak menghukum ya. Yang menghukum adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengazab adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi pahala adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati ya. Kalau kalian berpaling ingat ya, Rasul tidak menghukum kalian, tapi Allah lah yang akan menghukum kalian nanti di akhirat ya. Nah, ya baca Ummu Fudail. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahun fima qa'imu idza mattaqaw. إِذَا مَتَّقُوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Tidaklah berdosa bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan apa yang mereka makan ketika mereka bertakwa dan mereka beriman serta mengerjakan amal soleh. Kemudian mereka bertakwa dan beriman, kemudian mereka bertakwa lagi dan berbuat kebaikan. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Laisa fi'lun madhin naqis 'alal ladzina jar wa majrur khabar laisa muqaddam. Amanu fi'lun madhin al-wawu fa'iluhu al-wawu harfu 'athfin 'amilu ma'tuf ala amanu ya fi'il madin al-wawu fa'iluhu as-salihati maf'ulun bihi junahun khabar laisa isim laisa ya, isim laisa mu'akhar fima jarwa majrur ta'imu fi'ilun madin al-wawu fa'iluhu idha dhurfiyah syartiyah ma, ma-nya di sini za'idah ya Ustaz. Dan tidak ya? Ayo, benar, ya. Atau istimewa boleh? Iya benar, Zaidah aja. Zaidah. Ittaqaw, ittaqaw fi'lun madin alwaw fa'iluhu alwa harfu atfin amanu amanu fi'lun madin alwaw fa'iluhu alwaw harfu 'athfin amilu fi'lun madin alwaw fa'iluhu as-salihati maf'ulun bihi thumma harfu 'athfin ittaqaw fi'lun madin alwaw fa'iluhu alwaw harfu 'athfin amanu fi'lun madin alwaw fa'iluhu thumma harfu 'athfin ittaqaw fi'lun madin alwaw fa'iluhu alwaw harfu 'athfin ahsanu fi'lun madin alwaw fa'iluhu alwaw harfu adfin allahu lafzul jalalah mubtada yuhibbu fi'lun mudari'un fa'ilnya dhamir mustatir huwa kembali ke lafzul jalalah Allah almuhsinina maf'ulun bihi tafsirnya laisa 'alal mu'minina alladhina syaribul khamra قبل تحريمها إثم في ذلك إذا تركوها واتقوا إذا تركوها اتقوا سخط الله واتقوا واتقوا سخط الله وآمنوا به وقد لمن تد لمن تد لي سخ sakhatullahi sukhatullahi aja sukhatullahi sukhatullahi wa aminu bihi wa qaddamul a'mal as-salihati allati tadullu ala imanihim wa raghbatihim fi ridwanillahi ta'ala anhum thumma sadadu bidzalika muraqabatullahi azza wa jalla wa imanan bihi hatta asbahu min yaqinihim ya'budunahu wa ka'annahum yarawnahu wa inna Allah ta'ala yuhibbul ladhina balaghu darajatal ihsani hatta asbaha imanuhum bil ghaibi kal musyahidatin kal musyahidati. Tidaklah tidaklah bagi orang-orang yang meminum khamar sebelum mengharam sebelum ada pengharam sebelum datang perintah pengharamannya, itu dosa bagi mereka. Jika mereka meninggalkannya, kemudian mereka bertakwa kepada Allah, maka Allah tidak senang dengan hal itu, ya. Nah. Dan mereka beriman terhadap hal itu. Mereka mengerjakan amal soleh yang menunjukkan atas keimanan mereka dan kecintaan mereka terhadap keridhaan Allah Ta'ala. Kemudian hal itu bertambah, yaitu kedekatan kepada Allah Azza wa Jal dan keimanan terhadap Allah. Muqarabah itu bukan muqarabah, beda. Muqarabah itu perasaan diawasi oleh Allah. Oh, nah. Perasaan diawasi, ya, selalu bertambah. Kemudian perasaan diawasi oleh Allah itu selalu bertambah dan keimanan mereka selalu bertambah juga. Sampai mereka itu yakin dan mereka menyembah Allah. Seakan-akan mereka melihat Allah. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang mencapai derajat ihsan sampai keimanan dan juga keimanan mereka seperti tidak terlihat, ya. Mereka itu beribadah tidak terlihat seperti orang kalmusyahidah. Seperti orang yang dilihat dalam beribadah. Seperti itu, ya. Bukan gitu. Jadi sebenarnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang telah sampai ke derajat ihsan. Bagaimana derajat ihsan? Itu adalah ketika seseorang itu imannya telah menjadikan sesuatu yang gaib tampak seperti terlihat di depan mata, gitu. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. Tidaklah berdosa bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ya, tentang apa yang mereka makan, ya. Jadi apa yang dahulu dimakan sebelum mereka mengetahui mana yang halal dan haram, sebelum mereka masuk Islam, maka tidaklah mengapa, ya. Idza mattaqaw wa amanu, apabila mereka bertakwa dan beriman. Ya. Kemudian wa amilus shalihat, kemudian mengerjakan amalan-amalan saleh. Summa taqaw wa amanu, kemudian mereka bertakwa dan beriman. Summa taqaw wa ahsanu, kemudian mereka bertakwa dan berbuat ihsan. Dan Allah mencintai orang-orang berbuat ihsan. Ayat ini menunjukkan kepada kita urutan derajat seseorang. Yang pertama itu adalah orang-orang yang beriman. Ini derajat yang pertama. Ya, karena yang paling penting ini dulu, ini tiketnya. Ya, iman dulu. Dan yang namanya iman itu adalah mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan mengamalkannya dalam bentuk amal perbuatan. Ya. Kalau seorang mengaku beriman, mengaku Islam, KTP-nya Islam, tapi nggak pernah sholat, di mana letak keislamannya? Ya. Jadi kalau sudah mengaku beriman, mengaku muslim, maka kerjakan amalan soleh, ya. Melaksanakan kewajiban sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, ya, mengeluarkan zakat fitrah atau zakat harta yang ia miliki kalau mempunyai kelebihan, melaksanakan haji. Nah, ini namanya amilus shalihat, mengamalkan kebaikan. Ini tingkatan yang kedua. Dan memang seseorang itu akan dibalas oleh Allah sesuai dengan amalan perbuatannya. Kedudukan orang di surga nanti sesuai dengan, ya, amalannya di dunia. Kemudian tingkatan paling tinggi adalah ihsan, ya, sebagaimana dikatakan di tafsir. Ya, ihsan itu adalah orang-orang yang ya hatta asbaha imanahum bil ghaibi kal musyahadah. Orang-orang yang sampai pada level di mana keimanannya kepada Allah, ya, padahal Allah itu kan ghaib. Kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi saking tingginya keimanannya, dia ya menjadi seakan-akan dia menghadirkan Allah di hadapannya, ya. Karena mana dari ihsan sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ini definisi dari ihsan. Engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Maka jika engkau tidak mampu melihatnya, maka sungguhnya Allah melihatmu. Jadi orang-orang yang memiliki sifat ihsan dalam dirinya, muhsinin, punya yang namanya muraqabah. Muraqabah itu adalah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ucapannya, dalam setiap langkah kakinya, ya. Dalam setiap perbuatannya, itu namanya muraqabah. Orang-orang yang sudah mencapai level ini, nah ini namanya orang-orang muhsinin, ya. Orang-orang yang telah berihsan. Karena memang level iman itu ada tiga, ya. Pertama Islam dulu, ya. Iman dulu, kemudian Islam. Karena iman itu kan menyangkut keyakinan. Islam menyangkut perbuatan. Nah, yang paling tinggi adalah ihsan. Yang paling tinggi adalah ihsan, ya. Orang kalau sudah sampai ke level ihsan, maka dia tidak lagi beribadah kepada selain Allah. Dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika dia beribadah, seakan-akan dia ya ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan kita mencapai level orang-orang muhsinin. Amin ya rabbal alamin. Nah. Baca Pak Edi. Baik, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 90 atas tadi. Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwan ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'im minas saydi tanaluhu aydikum warimahukum liya'lamallahu may yakhafu liya'lama Allahu man yakhafu bil ghaib famani atada ba'da dhalika falahu adzabun alim. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh Allah akan menguji kalian dengan sesuatu berupa binatang buruan yang mudah kalian dapatkan dengan tangan kalian dengan tombak kalian, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya dalam hal perkara gaib, dan barang siapa yang melebihi batas setelah itu, maka baginya ada azab yang pedih. 94. Ya ayyuhalladzina shaddaqullaha wa rasulahu wa amilu bisyarihi la yabluwannakumullahu bisyai'im minas saydil bari minas saydil baru yaqtaribu minkum ala ghairil mu'tadi khaitu tastati'una ahada sigorihi bighairi silahin wa akhda kibarihi bisilahi liya'lamallahu ilman dhahiran lil khalqi alladhi yakhafuna rabbina liyadina alladhina yakhafuna rabbahum bil ghaibi. Ini bukan yakhafuna ya khafuna khafa yakhafu yakhafuna rabbahum bil ghaibi liyakinihim bikamalihi bikamalin amalihi bikamali ilmihi bikamali ilmihi bihim wadhalika biimsakihim ansoidi wahum anisoidi ini alifamnya anisoidi wahum mahrumun ini apa berihram ya muhramuna muhramuna faman tajawaju haddahu firmadi ini Pak Edi faman tajawaza faman tajawaza haddahu ba'da hadhil bayani ada hadal ba'da hadal bayani fa'akdama ala soidi wahum muhrimun wahuwa muhrimun fa innahu yastahiqul adabal sadidi adab syadid adab sadida wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya dan beriman beramal dengan syariat maka sungguh Allah akan menguji kalian dengan sesuatu berupa binatang buruan darat yang mendekat kepada kalian yang kalian mampu untuk mengambilnya, menangkapnya yang kecil-kecil dengan tanpa senjata dan yang besar dengan senjata agar Allah mengetahui dengan ilmunya yang jelas orang-orang yang takut kepada orang-orang yang mereka takut dengan hal-hal yang gaib dan yang yakin dengan kesempurnaan ilmu Allah karena keyakinan mereka dengan kesempurnaan ilmunya kepada Allah dan dengan itu mereka menahan diri dari binatang buruan pada saat mereka menahan dari berburu pada saat mereka memakai pakaian ihram. Maka barang siapa yang berlebih-lebihan barang siapa yang melampaui batasannya barang siapa yang melampaui batasannya setelah bayan penjelasan ini dan tetap berburu sedangkan mereka pakaian ihram maka sesungguhnya mereka berhak mendapatkan wajar mendapatkan azab yang seperti yang keras. Namanya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu layabluwannakumullahu bisyai'im minas saydi tanaluhu aydikum warimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bilghayb فَمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Wahai orang-orang yang beriman, Allah benar-benar akan menguji kalian dengan sesuatu tentang buruan, ya, yang kalian dapat, yang kalian peroleh dengan tangan kalian atau dengan senjata-senjata kalian. Limah itu tombak, ya. Agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya. Ya, dalam keadaan gaib, maka siapa saja yang melampaui ya setelah ditetapkan hukum tersebut, maka bagi mereka ada azab yang pedih. Ayat ini adalah berbicara tentang orang yang berihram ya. Kalau antum umroh atau haji, ketika sudah berihram, itu kan ada larangan-larangannya ya. Di antara larangan yang tidak boleh dilakukan ketika berihram adalah larangan berburu hewan ya sepanjang berihram. Pun ya, kalaupun apa namanya sudah selesai berihram di tanah haram pun ya dilarang ya berburu hewan buruan. Kecuali kalau motong kambing ya, untuk makan boleh, tapi kalau berburu nggak boleh, kan tanah haram itu adalah tanah yang kita nggak boleh menebang pohon sembarangan ya, dan berburu hewan sembarangan. Nah, apalagi ketika berihram. Ini jelas satu hal yang menjadi larangan ketika berihram. Ya. Nah, ya mungkin sampai sini dulu untuk materinya. Kita lihat kalau ada pertanyaan. Bu Kurniati bertanya ya, akidah itu sama dengan tauhid ya Ustaz? Akidah itu lebih umum dari tauhid. Ya. Justru inti dari akidah kaum muslimin adalah tauhidullah, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara akidah banyak ya, perkara akidah itu banyak. Namun yang paling pentingnya adalah tauhid. Ya. Yang paling penting adalah tauhid, karena akidah itu bicara tentang keyakinan hati. Dan yang harus diyakini oleh seorang muslim itu banyak. Namun keyakinan paling utama, akidah yang paling utama adalah tauhid. Ya, ketika tauhid seorang dalam dadanya telah menancap, ya, tauhid uluhiyahnya, ya, kemudian tauhid rububiyahnya dan tauhid asma wa sifatnya, maka dapat dikatakan akidahnya telah kokoh. Ya. Jadi kalau tauhid uluhiyahnya, rububiyahnya dan asma wa sifatnya telah dipahami dan yakini dengan baik, maka dikatakan akidahnya itu benar, ya, al-aqidah as-sahihah. Jadi akidah itu lebih umum daripada tauhid. Nah, Tawalaitum ayat 92 ini Bunda Helis yang bertanya. Tawalaitum ayat 92 itu firmadi dengan tamma sebagai fa'il tum. Iya betul. Tawalaitum itu firmadi kan tawalla. Ya, tawalla ya. Nanti tawalaitum. Ya. Tawallaita, tawallaituma, tawallaitum. Tawallaiti, tawallaituma, tawallaituna, tawallaitu, tawallaina. Jadi dia fi'il madi. Ya. Tawalla ya tawalla. Wazannya tafa'ala ya tafa'alu ya. Tapi karena dia fi'il mu'tal, jadinya begitu tawalla ya tawalla. Ya. Nah. Ibu Dewi Mumikyal bertanya. Ayat 92 khabar dari An. Bisakah berbentuk jumlah ismiyah? Oh, anna maksudnya ya. Mana kita baca dulu. Oh ya. Fa'alamu anna ma'ala rasulinal balagul mubin. Bisakah berbentuk jumlah ismiyah? Jadi al-balag sebagai mubtada mu'akhar dari ala rasulina. Enggak ya. Karena ini kan kalau mau diurutin begini. Fa'alamu anna ma'al balagul mubinu ala rasulina. Ya. Jadi ini nggak bisa dikatakan ala rasulina sebagai khabar muqaddam al-balagh mubtada mu'akhar gitu ya, enggak ya. Tapi ini masih ada kaitannya sama ini. Jadi annamal balagul mubinu ala rasulina ya. Nah. Memang Pak Edi tadi belum Eropa ya? Kayaknya udah ya. Iya betul, al-balagh sebagai khabarnya anna. Karena kalau mau diurutkan fa'lamu annamal balagul mubinu ala rasulina begitu. Bu Kurniati, iya Bu ane salah. Tawala itu fi'il madhi naqis. Kok naqis sih? Biasa aja. Fi'il madhi aja, jangan dibilang fi'il madhi naqis. Mungkin fi'il mutal naqis maksudnya ya. Karena kalau di Eropa tuh nggak boleh. Fi'il madhi naqis tuh hanya buat kana wa akhwatuha. Istilah fi'il madhi naqis ya. Jadi fi'il madhi naqis tuh bukan merujuk pada istilah sorob. Ya misal ajof naqis. Ya kalau dalam nahu itu istilahnya cuma fi'il tam sama fi'il naqis. Ya. Nah. Ummu Fudail bertanya kalau gini annama bukan atau hasilnya. Bukan ya. Yang ada atau hasil tuh innama ya. Kalau innama ada atau hasin. Kalau anama bukan. Anama ma, anna ditambah ma. Ya. Nah. Oh tadi Pak Edi belum irap ya? Ya sadarannya. Ya gak apa-apa lah ya. Insya Allah antum pada jago kok irapnya. Tapi ya demikian materi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.